بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah menjelaskan definisi sabar, baik itu secara istilah maupun secara bahasa. Dan juga telah kita sebutkan bahwa as-sabr itu diambil dari kata as-sibr, adapun as-sibr yang dikenal oleh orang-orang Yaman, terutama yang tinggal di bagian Hadramaut, yang digunakan sebagai obat. Bagian dari pohon jadam. Jadam yang rasanya pahit. Yang getah jadam ini biasanya dipakai sebagai obat. Ketika seorang keracunan atau bisa juga digunakan untuk melancarkan darah. Di negeri Yaman sendiri biasanya mereka menggunakan jadam untuk memulihkan tulang yang patah atau yang semisalnya. Jadi as-sibr yang rasanya pahit. Pohon jadam getahnya itu rasanya pahit. Oleh karena itulah tidak salah dari syair ya, yang telah kita sebutkan. As-sabru kasmihi murrun nadaqatuh. Walakin awaqibahu ahla min al-'asr. Sabar itu seperti namanya. Sabar pahit rasanya. Akan tetapi kesudahannya lebih manis daripada madu. Kita telah menyebutkan tingkatan-tingkatan atau tiga jenis kesabaran. Ya. Ketiga jenis kesabaran ini disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Juga kemudian dinukilkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. As-sabru Naam. Ala ta'atillah. As-sabru 'an maharimillah. Dan as-sabr ala aqdarillah al-mu'limah. Yang pertama adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Seorang yang melakukan ketaatan membutuhkan kesabaran. Sangat banyak bentuk ketaatan kepada Allah. Salat, zakat, shaum, ya, salat, zakat, puasa, haji, nam sedekah, talabul ilm. Nah, sekian banyak bentuk ketaatan kepada Allah. Yang mana seluruh ketaatan-ketaatan tersebut membutuhkan yang namanya kesabaran. Adapun jenis yang kedua, sabar dari perkara-perkara yang diharamkan Allah. Sabar dalam menjauhi segala hal-hal yang diharamkan Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Di mana seorang haruslah menahan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jiwa manusia selalu mengajak kepada kejelekan. Kecuali jiwa yang dirahmati Allah. Ya. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Jadi jiwa ini selalu memerintahkan, mengajak seseorang kepada perbuatan yang jelek, perbuatan maksiat, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itulah, ketika kita memahami bahwasanya jiwa ini selalu mengajak kita kepada kejelekan, selalu memerintahkan kita untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran dosa dan maksiat, maka hendaknya seorang menyabarkan dirinya untuk tidak terjatuh dalam perbuatan dosa tersebut. Tentunya tidak mudah, sulit. Ketika seorang dihadapkan untuk bisa mengekang hawa nafsunya, agar tidak melakukan berbagai bentuk perbuatan dosa, maka dia harus menyabarkan dirinya, dia harus melawan hawa nafsunya. Dan ini perkara yang berat. Berapa banyak orang-orang yang tidak bisa selamat. Nas'Allah salam al-afiyah. Dari meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah. karena begitu besar godaan syaitan yang terus menghalang-halangi manusia untuk melakukan kebaikan, dan justru mengajak manusia untuk melakukan dosa, kejelekan, keburukan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala telah terangkan, jelaskan dalam ayatnya, "Fabima aghwaytani la ta'udanna lahum siratal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an yaminihim wa 'an shimalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka pasti dan pasti saya akan duduk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan datang, saya akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka. Dan engkau mendapati kebanyakan mereka, dan tidaklah engkau mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepada engkau. Ini janji syaitan untuk menghalangi manusia dari berbuat kebaikan dan senantiasa mengajak, membujuk untuk melakukan berbagai dosa dan maksiat. Jadi lagi-lagi meninggalkan kemaksiatan membutuhkan yang namanya kesabaran. Membutuhkan yang namanya kesabaran. Ketika ingin berbuat dosa, dia ingat ancaman Allah, sehingga dia mengekang hawa nafsunya, menyabarkan dirinya. Baik. Berdusta, ya, dari perbuatan-perbuatan yang haram, melakukan muamalah dengan cara yang baik, dan tidak bermuamalah dengan muamalah yang curang ataupun yang semisalnya. Kemudian yang ketiga dari jenis kesabaran adalah sabar di atas ketentuan, ketetapan Allah yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Dari ketiga jenis sabar ini, tingkatan atau jenis yang ketiga adalah jenis kesabaran yang paling mudah dibandingkan jenis yang pertama dan yang kedua. Walaupun pada sebagian orang terasa berat sabar di dalam menerima segala ketentuan, ketetapan Allah dari berbagai musibah yang menimpa dirinya. Terkadang seseorang diuji oleh Allah dengan berbagai penyakit pada tubuhnya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hilangnya harta bendanya yang sangat dicintainya. Apakah disebabkan karena kebakaran atau karena longsor atau gempa bumi, atau yang semisalnya dari berbagai bencana-bencana, musibah-musibah yang Allah timpakan kepadanya. Nah, itu musibah kematian keluarganya. Nah, dan berbagai bentuk ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sangat banyak di dalam ayatnya memerintahkan kepada kita untuk bersabar di dalam menerima segala ujian dari Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang ketiga dari kesabaran, yaitu sabar di dalam menerima ketentuan Allah yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Naam. Dalam bentuk musibah ataupun yang semisalnya, maka manusia ketika terjadi musibah pada mereka terbagi menjadi 4 tingkatan. Terbagi menjadi 4 keadaan. Di tingkatan manusia ketika terjadi musibah padanya. Yang pertama, yaitu ayat sakhab, murka, marah atas musibah yang menimpa dirinya. Jadi dia marah. Kenapa musibah ini menimpa diriku? Kenapa saya diberi penyakit yang demikian? Tidak pernah sembuh. Saya sudah berobat dari satu dokter ke dokter yang lainnya, namun penyakit ini juga tidak pernah sembuh. Musibah. Dan dia marah. Dan marah ini imma bi qalbihi aw bi lisanihi aw bi jawarihi, bisa dengan hatinya, kalbunya murka atas ketetapan Allah, atas musibah yang menimpa dirinya, marah. Atau bisa dengan lisannya, jadi dia marah, ya. Yang tersembunyi dalam kalbunya, misalnya, wa'iyadu billah, tidak ridho, murka atas ketetapan Allah. Nah, berkeluh kesah dari musibah yang menimpa dirinya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tashim Uthaymin, wa ka'anna Allah qad zalamahu bi hadhihi al-musibah. Seakan-akan Allah menzalimi dirinya dengan musibah tersebut. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya menggambarkan tentang kebanyakan manusia ketika terjadi musibah pada dirinya. Dalam surat Al-Ma'arij Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum dan seterusnya lisa'il wal mahrum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a. Halu'a, tafsir halu'a dijelaskan oleh Allah pada ayat yang setelahnya. Bagaimana insan, seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mereka keadaannya demikian. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Apabila mereka ditimpa kejelekan, kesempitan hidup, ya, sesuatu yang tidak dia senangi, nah, penyakit dan semisalnya, jazu'a, ya, sering berkeluh kesah, banyak berkeluh kesah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazur, bukan jazir. Orang yang berkeluh kesah, tapi jazur. Banyak berkeluh kesah. Orang bilang di sini banyak dariki, ya. Kenapa seperti ini kehidupan saya? Kenapa demikian? Kenapa rezeki saya tidak demikian? Kenapa keluarga saya tidak seperti keluarganya pula? Kenapa demikian dan kenapa demikian? Jazur. Ketika ditimpa kejelekan, sesuatu yang dia tidak sukai, ya, dia pun banyak berkeluh kesah. Terus berkeluh kesah. La haula wa la quwata illa billah. Jadi ini kebanyakan manusia pada umumnya. Hanya sedikit dari mereka yang ketika mendapatkan satu kesempitan, kejelekan, musibah, sabar dan tidak berkeluh kesah, menahan lisannya untuk tidak berkeluh kesah dari musibah yang menimpa dirinya. Wa idza massahu al-khairu manu'a, dan apabila insan ini mendapatkan al-khair, kebaikan, kenikmatan, ya, kelapangan, manu'a. Ini sifat insan kebanyakannya. Mencegah dirinya untuk berbuat kebaikan, untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah, menjadi orang yang bakhil. Illal musallin, maka keadaan tersebut dikecualikan oleh Allah, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Ya, yaitu orang-orang yang senantiasa continue dalam, ya, dalam salat mereka, berkesinambungan terus menerus, nah, menjaga salatnya dengan baik, dengan penuh khusyuan, bukan hanya sebatas salat, ya, bukan hanya sebatas mengerjakan salat, tapi dia memang menegakkan salat, ya, Karena kalau hanya sebatas mengerjakan sholat, ada sebagian orang bermalas-malasan dalam sholat. Kadang-kadang mengakhirkan waktu sholat. Masih lama, waktunya masih lama, masih belum habis waktu sholat. Duhur, asar, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita mengerjakan sholat pada waktunya, dan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ar-Rasul sallallahu ya menyebutkan, nah, dalam hadis yang sahih, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, ayyu amalin ahabbu ila Allah? Ayyul amal ahabbu ila Allah? Amalan-amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nam ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah mengerjakan salat tepat pada waktunya. Inilah orang-orang yang menegakkan salat dengan baik. Dan seterusnya, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, ya, orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka. Nah, mengeluarkan harta mereka, zakat dari harta yang mereka miliki, dan diberikan kepada orang yang baik, kepada orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta. Baik. Terkadang seorang murka marah atas takdir Allah, ketetapan Allah yang tidak menyenangkan, yang tidak disukai olehnya. Apakah dengan kalbunya, ataukah dengan lisannya, atau dengan anggota-anggota tubuhnya. Jadi kalau tadi seorang ketika ditimpa musibah, ya, berkeluh kesah, mengatakan kata-kata yang jelek, ya, yang menunjukkan ketidakridhaan dia terhadap takdir tersebut, ya, kata-kata kotor, ya, kadang-kadang mencela waktu, ya, ataupun yang semisalnya. Misalnya ada seorang mengais rezeki di satu hari, kemudian di hari itu dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Akhirnya terlontar dari lisannya, memang hari ini hari sial. Ya. Marah terhadap hari, waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untungnya, walaupun dia telah menempuh sebab. Hanya sebagian orang atau kebanyakan orang selalu bersandar kepada sebab, tidak bersandar kepada Allah. Ketika dia telah menempuh sebab yang Allah perintahkan, terkadang dia hanya bersandar kepada sebab, tidak bersandar kepada Allah yang menciptakan sebab tersebut. Bersandar dari sesuatu yang telah dia tempuh, dari upaya sebab yang dia jalankan. Dengan sekian banyak, ya, ide gagasan yang sudah dia keluarkan, sehingga dia pun menempuh sebab-sebab yang anggapan dia akan berhasil, ternyata Allah menginginkan yang lain, Allah menetapkan yang lain, tidak sesuai dengan harapan yang dia inginkan. Baik. Adapun orang yang murka terhadap takdir musibah yang menimpa dirinya dengan anggota tubuhnya, misalnya seorang yang menampar pipinya ataupun yang semisalnya, nah, mencabik-cabik rambutnya atau menarik-narik rambutnya dan ataupun yang semisalnya, yang menunjukkan ketidakridhaan dia terhadap takdir tersebut. La hawla wa la quwwata illa billah. Adapun keadaan yang kedua, ketika seorang ditimpa musibah, yaitu dia bersabar. Ya, bersabar atas musibah yang menimpa dirinya. Yaitu tentunya dengan menahan dirinya untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar syariat, ya, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, وقال كتب الشيخ عثيمين رحمه الله فالصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه. نعم. Jadi dia menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat. نعم. هو يكره المصيبة. Dia benci, ya, kepada musibah tersebut. يكره المصيبة ولا يحبها ولا يحب أن وقعت. نعم. لكن يصبر نفسه يبنتي يا tidak senang pada musibah tersebut. ويكره المصيبة ولا يحبها ولا يحب أن وقعت. Tidak senang terhadap musibah yang menimpa dirinya. Akan tetapi dia berusaha untuk menyabarkan dirinya, nah, atas musibah yang menimpanya. Dia tidak berkata-kata dengan lisannya, ya, dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan dengan anggota tubuhnya yang juga akan mendatangkan kemarahan Allah. Ya, dia menahan. Menahan lisannya, menahan anggota tubuhnya, nah, dari perkara-perkara yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sabar atas musibah yang menimpa dirinya walaupun dia membenci musibah tersebut. Ya, tidak suka dengan musibah tersebut. Dan dia pun tidak berburuk sangka kepada Allah. Ya. Ada sebagian orang ketika ditimpa musibah, ya, seudzon kepada Allah. Nah. Padahal ketika dia ingin bersabar, Allah persiapkan pahala yang besar untuknya. Keadaan yang ketiga, ketika seorang ditimpa musibah adalah yardha ar-ridha. Ya, dia ridha, rela. Seorang ketika ditimpa musibah kemudian rela, ridha, ya, dadanya lapang menerima ketentuan Allah, ya, dadanya lapang, ya, terhadap musibah yang menimpa dirinya. Nah, dia ridha dengan keridhaan yang sempurna. Nah, seakan-akan tidak ada musibah yang menimpa dirinya. Demikian. Keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, yaitu syukur. Nah, yashkura, ini seorang ketika ditimpa musibah, dia bersyukur ya, atas musibah yang menimpa dirinya. Syukur kepada Allah atas musibah yang menimpanya. Ada orang yang seperti ini keadaannya, ketika ditimpa musibah bersyukur, tentunya ada, tapi sedikit jumlahnya. Ketika ditimpa musibah, alhamdulillah, ya, ala kulli hal. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يكره يا النبي صلى الله عليه وسلم apabila melihat sesuatu yang dia tidak sukai atau ditimpa sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Bagaimana keadaannya? Khair. Alhamdulillah ala kulli hal. Padahal dalam keadaan sakit. Ya. Tidak mengatakan, iya ini sakit terus ini. Ya. Saya seperti ini. Demikian. Demikian. Ya. Saya sudah demikian. Namun dia mengucapkan syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika ditanya oleh saudaranya, kaif halu? Bagaimana kabar? Bagaimana keadaan? Alhamdulillah ala kulli hal. Nah. Alhamdulillah ala kulli hal. Atau dengan ucapan yang lain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah meninggal. Tidak, ini bukan ucapan orang yang meninggal. Ya. Ini tidak hanya khusus diucapkan ketika orang meninggal dunia, tapi segala macam musibah, musibah apa saja, ya, yang menimpa seorang, dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, ya, kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Baik. Ini empat keadaan yang ada pada seseorang ketika ditimpa musibah. Dan dari empat keadaan ini, ya, hanya tiga keadaan yang dipuji. Tiga keadaan yang disukai. Yaitu keadaan yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Ya. Ketika seorang ditimpa musibah, dia bersabar. Jika seorang mendapatkan musibah, dia ridha. Atau yang paling tingginya adalah dia bersyukur atas musibah yang menimpa dirinya. Nah. Yang paling tertinggi adalah syukur. Kemudian ridha. Kemudian as-sabr. Sabar dari berbagai musibah yang telah menimpanya. Dan yang terakhir adalah as-sakhr. Dan ini yang jelek, ya, murka, marah ketika mendapatkan musibah. Setelah itu kita akan menyebutkan insyaallah taala ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, beliau akan menyebutkan 6 ayat ya dalam bab as-sabr dan sekitar 28 hadis ya dalam bab ini. Dan insyaallah kita akan sebutkan ayat demi ayat yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab as-sabr pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Fadhil barakallahu fiik.